Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Jumada al-akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah war'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan syarah atau penjelasan dari beliau hafizahullah war'ah dari apa yang berkaitan dengan ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, yakni al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu taala anhum wa ardahum. Seyogianya kita tidak terburu-buru untuk mengambil dan menyimpulkan sebuah pernyataan, sebuah ucapan, sampai benar-benar kita menanyakan kepada para ulama al-mu'tabarin dan kita melihat, menelaah, mempelajari apakah ucapan, apakah pernyataan tersebut telah diucapkan oleh salah satu dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan ucapan beliau berkaitan dengan syarah tersebut, yang mana alhamdulillah kita akan tidak tersisa kecuali satu halaman kurang lebih untuk menyelesaikan kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menyelesaikan kaidah yang berkaitan dengan hal ini. Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah melanjutkan au ahadun minal ulama. Maka kaidah yang harus kita pelajari, janganlah kita terburu-buru menyimpulkan satu pernyataan, satu hukum yang kita dengar dari siapapun itu sampai kita benar-benar menelaah, sampai kita benar-benar mendapatkan bahwa na'am, hukum tersebut, pernyataan tersebut, ucapan tersebut adalah ucapan dari sahabat-sahabat Rasul, adalah pemahaman yang dimiliki oleh mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, atau generasi-generasi setelahnya dari kalangan a'immah as-salaf. Au ahadun minal ulama, atau salah seorang dari kalangan para ulama. Ucapan tersebut memang bukan ucapannya Nabi, ucapan tersebut memang bukan ucapannya para sahabah, ucapan tersebut memang bukan ucapannya para tabi'in, atba' tabi'in, akan tetapi ucapan tersebut, hukum tersebut disampaikan oleh seorang alim yang mu'tabar, yang memang mereka, para ulama adalah orang-orang yang telah dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak firman-Nya telah menyebutkan tentang keutamaan, tingginya kedudukan mereka, para ulama, di antaranya ayat yang telah kita ketahui bersama, ayat yang telah kita hafal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya kami telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian, dan kami pun telah mengangkat lebih lagi mereka yang berilmu, Jadi orang yang beriman masih di bawah derajatnya dari atau dibandingkan mereka yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, yakni para ulama. Karena merekalah yang mengetahui dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan siapa Allah Subhanahu wa taala, apa hak-hak dia atau hak-hak mereka sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Maka mereka adalah orang-orang yang terpilih yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila satu hukum, satu pernyataan telah mereka sampaikan, maka kita mendengarkan dan mengikuti wasiat serta nasihat mereka. Ai dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan ketika mensyarah, menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari tersebut. Ai qalahu ahadun minal ulama'il mu'tabarin. Ulama yang dimaksudkan, seorang alim yang dimaksudkan di dalam ucapan Al-Imam atau qa'idah Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah adalah salah seorang dari kalangan para ulama yang mu'tabar. Karena sebahagian dari kalangan para ulama ada yang tidak memiliki gelar atau label mu'tabar. Apa itu makna mu'tabar? Mu'tabar artinya mereka para ulama yang memang memiliki at-tarbiyah, memiliki pendidikan untuk para mad'unya, untuk para pengikutnya. Bukan hanya sekedar alim, bukan hanya sekedar ulama yang ingin mengumpulkan massa, yang ingin menyampaikan atau meluruskan apa yang diinginkan dari hawa nafsunya berupa kedudukan atau yang semisalnya. Maka mereka dari kalangan para ulama al-mu'tabarin, yakni kalangan para ulama yang mu'tabar, mereka benar-benar mendidik, mentarbiyah umat ini untuk tetap berjalan di atas jalan as-salaf, untuk istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah para ulama yang mereka memang benar-benar telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai lupa bahwasanya di sana juga terdapat dalam tanda kutip para ulama yang tidak mu'tabar, yang tidak bisa mendidik umat ini dengan didikan Quran wa sunnah, yang mereka lebih condong untuk melampiaskan hawa nafsunya, mencari ketenaran, mencari masa, mencari pengikut, mad'u, atau mungkin keuntungan-keuntungan duniawiyah, faedah-faedah duniawiyah yang bisa mereka dapatkan dari label ulama tersebut. Ini ulama ad-dalal, ulama yang memiliki kesesatan, penyimpangan di dalam pemahaman-pemahaman mereka. Maka itu tidak masuk dalam pembahasan beliau. Yang beliau inginkan, Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang diinginkan oleh beliau adalah ulama-ulama yang mu'tabar. Kata Syekh Al-Fauzan, hafidhahullah wa ra'ah, minal a'immatil ladhina yasiruna ala manhaji sahabatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berikan definisi dari ulama al-mu'tabar selain yang telah kita sebutkan tadi. Makna dari ulama al-mu'tabarin adalah mereka para imam yang berjalan di atas manhajnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Jadi apabila ada seorang alim yang tidak berjalan di atas jalannya para as-sahabah, yang tidak berjalan di atas jalannya para tabi'in, para atba' tabi'in, dan mengaku sebagai seorang alim, mengaku sebagai seorang habib, mengaku sebagai seorang wali dan yang seterusnya, maka bukan bahagian dari ulama al-mu'tabarin. Karena yang kita targetkan adalah para ulama al-mu'tabar yang mereka benar-benar berjalan di atas tariqatus salaf, berjalan di atas da'awatus salafiyah, berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahum humur ruwah 'anil sahabah. Karena para imam tersebut, para imam, para ulama tersebutlah hakikatnya yang menyampaikan ilmu ini dan bersumber dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wassahabatuhumur ruwatu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah orang-orang yang menukilkan riwayat-riwayat, hadis-hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi silsilahnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki para murid yang namanya adalah as-sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Para sahabat memiliki para murid yang namanya at-tabi'in. At-tabi'in memiliki para murid yang namanya atba' at-tabi'in. Atba' at-tabi'in pun memiliki para murid. Inilah a'immah. A'immah tussalaf. Mereka mengambil dari atba' tabi'in, atba' tabi'in mengambil dari tabi'in, tabi'in mengambil dari para sahabah, sahabah mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Silsilahnya jelas. Inilah dakwah salafiyah. Tidak katanya-katanya qila wa qal menurut saya, logika saya dan yang seterusnya, tidak. Tapi dakwah salafiyah ahlus sunnati wal jamaah, silsilahnya jelas, rentetannya jelas, tongkat estafetnya jelas. Para a'immah mereka mengambil dari atba' tabi'in mengambil dari para tabi'in mengambil dari para sahabah, sahabah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah mendapatkan rekomendasi para ulama dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang keberadaan al-firqatun najiyah, keberadaan kelompok yang selamat, at-taifatul mansurah, kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka, para ulama yang berada di atas jalan tersebut, la yadurruhum man khadhalahum, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para ulama tersebut tidak akan memudaratkan mereka apapun yang ada dari sekitar mereka berupa penggembosan-penggembosan, celaan-celaan, at-tanfir, bentuk agar muslimin, bentuk agar kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari da'watus salafiyah. Kalau tidak bisa jauh dari da'watus salafiyah, jauh dari para ulama'nya. Kalau tidak bisa jauh dari para ulama'nya, jauh dari mereka, para murid-murid ulama tersebut. Demikian. Akan ada penggembosan, akan ada caci makian, akan ada hardikan, akan ada ucapan-ucapan yang jelek yang diberikan kepada mereka, yang disematkan kepada para ulama tersebut, a'immah tersebut. Jangankan ulama yang ada di zaman kita sekarang, ulama yang ada di zaman kita sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah, akhir zaman. Kita sekarang berada di akhir zaman seperti yang kita ketahui bersama. Penuh dengan fitnah. Jangankan di zaman kita sekarang, di zamannya Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, guru beliau Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, sekian banyak celaan, sekian banyak tuduhan dusta disematkan kepada mereka berdua. Tidak cukup sampai di situ, di zaman yang sebelum dari itu, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bagaimana beliau mendapatkan pula celaan-celaan? Kata Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang lebih dahulu mendapatkan hal tersebut, yang mana sebelumnya nanti Ibn Abdul Qayyim, begitu pula Ibn Taymiyah, yang jauh sebelum Ibn Abdul Wahhab, juga mendapatkan apa yang datang dari celaan-celaan mereka, kaum Al-Hizbiyah. Kemudian khutbillah ya rahimakumullah, dilanjutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, qawluhu, ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi, apabila engkau mendapati sebuah hukum, apabila engkau mendapati sebuah wejangan, sebuah nasihat, arahan dari para ulama al-mu'tabarin tersebut, tamassak bihi, berpegang teguhlah dengannya. Ai kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, idza wajadtahu muwafiqan liqaulihim fatamassak bihi, apabila engkau mendapati bahwa hukum, statement, pernyataan, arahan, nasihat mereka para ulama tersebut sesuai dengan apa yang ada di sisi kaum salaf, apa yang ada di sisi para sahabah, apa yang ada di sisi para at-tabi'in, atba' tabi'in, tiga generasi emas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahannya mereka-mereka para ulama al-mu'tabirin sesuai dengan arahan mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Maka pesan dari al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, fatamastak bihi, berpegang teguhlah dengan nasihat tersebut. Karena keselamatan ada pada wejangan, hukum, pernyataan, statement dan arahan-arahan mereka. Kemudian qawluhu, ucapan al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, wala tujawizhu li syai'in, dan janganlah engkau berani untuk meremehkan, melompati begitu saja arahan-arahan mereka dari kalangan para a'immah. Ai dimaksudkan oleh Syekhul Fauzan, dijelaskan oleh Syekhul Fauzan, maksud dari al-imam al-barbahari, wala tujawiz qawla salafi li ra'yi fulanin wa fulanin mimman ja'a ba'dahum. Wala tujawiz, maknanya tujawiz di sini at-tafarrut. La tufarrit. Jangan sampai kita meremehkan ucapan seorang salaf, ucapan a'immatus salaf kemudian kita korbankan ucapan tersebut, kita kesampingkan, dan yang kita ambil adalah ra'yi fulan, pendapatnya si fulan, ataukah orang lain, mimman ja'a ba'dahum, yang mereka itu datang setelah zaman salaf. Bukan bahagian dari as-sahabah, bukan bahagian dari at-tabi'in, bukan bahagian dari atba' tabi'in, bukan pula bahagian dari a'immatus salaf. Tapi logikanya masuk di akal kaum muslimin. Penjelasannya wadih, jelas, mudah untuk difahami. Tapi kaidah-kaidah yang dia sampaikan berbeda dengan pemahaman para a'immatus salaf, berbeda dengan pemahaman para sahabat dan yang setelah mereka. Maka kata beliau, la tujawiz qaulas salaf, la tufarrid qaulas salaf. Jangan engkau remehkan ucapan para salaf, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi logika-logika kalian. Karena apa yang ada di sisi a'immatus salaf, walaupun tidak masuk ke logika kita, itulah al-haq, itulah kebenaran. Karena mereka terbimbing dengan silsilah yang telah kita sebutkan tadi. A'immatus salaf akan mengarahkan umat Islam, akan mengarahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam al-jannah, ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka yang memiliki tendensi, tujuan-tujuan tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu. Ada tujuan di balik dakwah mereka, ada tujuan di balik arahan mereka, ada tujuan di balik hukum yang mereka sampaikan. Kita ambil contoh kecil. Hukum yang berkaitan dengan rokok, ad-dukhan. Sepakat para immatus salaf bahwa hukum rokok itu adalah satu hal yang haram. Tidak boleh seorang menghisap rokok, karena kemudaratannya jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalaupun ada manfaatnya. Dan ini bukan hanya dari kalangan para ulama. Mereka dari tenaga medis pun menyatakan hal yang serupa, hal yang sama untuk seorang meninggalkan jauh-jauh yang namanya ad-dukhan, rokok. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin disebut sebagai da'i, disebut sebagai ustaz, disebut sebagai habib, wali, dan yang seterusnya, mengeluarkan hukum yang berbeda dengan a'immatus salaf. Apa kata mereka? Boleh. Kalau bukan boleh, dengan bahasa lain yang kita nukilkan dari ucapan mereka, makruh. Cuma dibenci. Kalau kita melakukannya, enggak ada masalah. Tapi kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Tinggal kita timbang. Apakah ucapan tersebut, hukum makruh yang dikeluarkan oleh para du'at tersebut, para habaib tersebut, sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh a'immatus salaf ataukah tidak? Karena tolak ukur kita a'immatus salaf sekarang. Para sahabah, tabi'in, atba' tabi'in. Itu tolak ukurnya. Sesuai dengan a'immatus salaf, ambil. Tidak sesuai, buang jauh-jauh. Walaupun menurut logika kita, dengan penjelasan-penjelasan ilmiah yang mereka sebutkan, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada larangan yang sharih, yang jelas-jelas, secara terang-terangan Nabi SAW melarangnya dalam hadis-hadis beliau, begitu pula para sahabat, dan alasan-alasan lainnya. Begitu pula, ini baru satu contoh yang berkaitan dengan hukum rokok. Perbedaan antara ucapan a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah dengan ucapan para du'at, para habaib, dan yang seterusnya. Belum lagi hukum yang berkaitan dengan maulidun nabawi. Apa ucapannya a'immatus salaf? Apa ucapannya orang-orang yang berada di zaman sekarang dari kalangan du'at tersebut? Kalau berbeda, ambil a'immatus salaf. Karena mereka yang dekat dengan Nabi SAW. Sementara yang jauh dari Nabi SAW, walaupun membuat hukum-hukum yang baru, yang masuk ke logika-logika muslimin, maka tidak bisa dianggap. Walaupun niatnya baik, nanti insya Allah pada kaidah yang berikutnya akan disebutkan, niat yang baik ini tidak cukup sebagai bekal seseorang untuk beramal soleh. Ada di sana niat-niat yang lainnya yang harus ada di dalam sebuah amalan ibadah, sebuah amalan soleh. Tidak cukup niat yang baik. Maka dengan sekian banyak alasan, sekian banyak dalih, sekian banyak pembenaran, berubahlah hukum maulidun nabawi, berubahlah hukum tahlilan, berubahlah hukum zikir jamaah, berubahlah hukum merokok tadi, dan hukum-hukum yang lainnya menjadi sesuatu yang tafadhal kaum muslimin untuk menjalankannya, untuk mengerjakannya. Karena ini bahagian dari amal saleh. A'udhu billahi minad dalali wal hawa. Mana ucapan a'immatus salaf? Kemana pemahaman para sahabah? Kemana pemahaman para tabi'in, atba' tabi'in yang mereka dekat sekali dengan Nabi SAW? Mungkin paling jauh 200-300 tahun setelah Nabi SAW. Sementara yang hidup di zaman sekarang 1440 tahun, jauh sekali perbandingannya. Masa iya kita mau menanggalkan ucapan a'immatus salaf dan mengikuti orang-orang yang terbelakang. Qauluhu, ucapan al-Imam al-Barbahari alaihi rahmatullah, wala takhtar alaihi syai'an fatasqutu finnar, dan jangan engkau memilih jalan yang lain dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kamu memilih jalan yang lain, kata beliau, fatasqutu finnar, kamu akan masuk ke dalam annar wal iyad billah. Ai, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, wala takhtar ala ma ja'ani salaf syai'an mimma ja'a bihi al-mutaakhiruna fatasqutu finnar. Janganlah kalian memilih jalan yang lain ketika jalan as-salaf, ketika jalan para sahabat. Kalau kita mengucapkan a'immatus salaf, jangan bayangan kita hanya mereka-mereka yang hidup setelah zaman sahabat. Kalau kita sebutkan a'immatus salaf ala ra'sihim, yang paling dimaukan dalam lafaz a'immatus salaf adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum. Karena mereka lah salaf hadhil ummah, pendahulu umat ini, yang merupakan murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya di sekian banyak majelis, duat as-salafiyyin akan menyuarakan hal ini, dan hal ini adalah al-haq, kebenaran yang ada di sisi mereka. Kembalilah kepada pemahaman salaf, kembalilah kepada pemahaman para sahabat, kembalilah kepada mereka, karena merekalah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan para sahabat berbeda dengan Habib Fulan, berbeda dengan Ustadz Fulan, berbeda dengan Syekh Fulan. Jangan diikuti. Walaupun itu adalah seorang alim ulama al-kibar yang katanya mendapatkan rekomendasi dari sekian banyak masyayikh, tapi ucapannya berbeda dengan ucapan sahabat, jangan diambil. Tidak ada yang ma'asum inda as-salafiyin. Di sisi kaum salafiyin, tidak ada seorang alim pun yang ma'asum. Walaupun Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair pasti memiliki akhfa, pasti memiliki kesalahan. Tidak akan mungkin ada seorang salafi yang murni kesalafiyahannya menganggap Syekh Rabi ucapannya mau benar, mau salah, itu harus kita ikuti. Ini kaidah yang batil dan kelaziman yang batil yang disematkan oleh sebagian pihak. Berarti kalian mengetahui bahwa Syekh Rabi adalah seorang yang benar, seorang yang salah. Kenapa terus kalian ikuti? Ini syubhat sudah mulai masuk ke tengah-tengah salafiyin. Salafiyin menghormati dengan kehormatan yang luar biasa. At-tawqir adalah hak yang dimiliki oleh mereka para immatus salaf. Mereka para ulama, penerus-penerus para nabi dan rasul. Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Dan mereka memiliki hak. Kita pun memiliki kewajiban. Masa iya ada pewarisnya para nabi di hadapan kita langsung kita hinakan? Kita anggap remeh ucapannya. Kamu salah. Kamu salah wahai syekh. Kamu tidak tahu wahai syekh. Kamu. Anta. Ishada. Ucapan apa ini? Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, seorang alim jalil al-allama, dikatakan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri. Tapi sebahagian pihak tidak mau menghargai beliau, padahal beliau punya hak untuk dihargai. Beliau seorang alim. Man anta? Siapa engkau? Ainal adab kepada seorang alim. Kita terus dituduh, kenapa kalian orang-orang yang selalu menjelek-jelekkan syekh kami? Kenapa kalian terus mencela Muhammad ibn Hadi? Kenapa? Apakah kalian tidak bercermin? Bagaimana celaan kalian kepada Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair? Bagaimana celaan kalian kepada Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari? Kepada Syekhuna Ubaid al-Jabiri? Dan para masyayikh yang lainnya? Celaan demi celaan. Kenapa itu tidak dianggap sebagai celaan? Jelas-jelas itu adalah celaan. Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dikatakan tabbakhul fitan. Ini bukan celaan. Atau mungkin Syekh Abdullah Bukhari bukan seorang alim mu'tabar seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Iya, Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari bukan mu'tabar, alim mu'tabar. Kenapa? Dia punya kesalahan 1, 2, 3. Lah terus masyayikh yang bersama kalian tidak punya kesalahan. Muhammad ibn Hadi ada kesalahannya, banyak kesalahannya. Yang lainnya, Muhammad Bazmul, Adil Mansur, yang dikatakan Syekh Rabi, la Adil wala Mansur, ada kesalahannya. Siapa yang selamat dari kesalahan Wahai kaum-kaum yang ingin katanya bersikap insaf, bersikap adil. Siapa yang murni dari kesalahan? Siapa yang tidak ada kesalahannya? Siapa? Ibnul Qayyim tidak ada kesalahannya? Ibn Taymiyah tidak ada kesalahannya? Al-Mujaddid, Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri tidak ada kesalahannya? Ini bukan akidah Ahlussunnah. Para sahabah yang murid Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kesalahan. Tapi apakah kesalahan mereka kita gembor-gemborkan, kita bahas, kita jelek-jelekkan para sahabah, kita katakan sebagai mubtadi? Tidak. Ucapan a'immatus salaf dalam hal ini telah wadih, telah jelas. Kesalahan para sahabah, naskut. Kita diam dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka adalah ahlul jannah yang telah direkomendasi oleh Allah, telah direkomendasi oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Tabi'in punya kesalahan. Lah terus siapa Abdullah Abdurrahim al-Bukhari enggak boleh punya kesalahan? Siapa Arafat bin Hasan al-Muhammadi enggak boleh punya kesalahan? Lah kalau mereka terjatuh dari kesalahan, kenapa? Terjatuh kepada kesalahan, kenapa? Enggak boleh untuk berdakwah. A'udzu billahi minadh-dhalali wal hawa. Kemana akal-akal manusia yang jernih dalam berpikir? Hadanallahu wa iyyahum. Bagaimana keadaan tersebut sudah membolak-balikkan satu kebenaran menjadi kebatilan, kebatilan menjadi kebenaran karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jelas keadaannya. Jelas permasalahannya. Kalau memang kita disampaikan al-haq, kita ikuti. Arahan dari al-haq, arahan dari seorang masyayikh yang berkaitan dengan al-haq, kita ikuti. Itulah jalan a'immatus salaf. Ada kesalahan, nasihati. Kalau ada kesalahan, tidak dinasihati, terus dibongkar, dihinakan begitu saja, apa maksudnya? Tetap beruzdallat, mencari-cari kesalahan. Ya pasti ada yang namanya kesalahan. Kita ini bukan malaikat yang bersayap. Kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan al-insan. Banyak lupanya, banyak kesalahannya. Summiya insanun insanan likathrati nisyanihi. Seorang manusia dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-insan. Kenapa? Kasratun nisyan, banyak lupanya, banyak khilafnya, banyak kesalahannya. Nah, terus Anda mau mencari guru yang selamat dari kesalahan. Sekian banyak kesalahan dari para masyayikh, walhamdulillah dibongkar satu persatu. Sekali lagi, walhamdulillah dibongkar satu persatu. Ini kesalahannya Abdullah al-Bukhari. Ini kesalahannya Abdul Wahid al-Madkhal. Ini kesalahannya Arafat al-Muhammadi. Ini kesalahannya Abdul Ilah al-Rifa'i. Wa dan seterusnya. Walhamdulillah dibongkar. Kenapa kita bersyukur? Bisa jadi itu alamat khair untuk mereka. Alamat kebaikan untuk mereka. Agar mereka nantinya ketika wafat tidak membawa kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka rujuk. Kembali dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ketika sudah taubat, ketika sudah rujuk masih diangkat. Lah, mereka belum rujuk, wahai syekh. Kenapa? Karena kalau tidak ada ucapan si fulan, mereka tidak akan mau rujuk. Mereka tidak akan menganggap itu kesalahan. A'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Attala' al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda? Apakah mereka mengetahui ilmu al-ghaib? Kalau tidak ada pembicaraan, tidak ada ucapan dari si fulan yang membongkar kesalahan-kesalahan mereka, mereka tidak akan rujuk. Yang kita sebutkan namanya tadi, tidak akan rujuk dari kesalahannya, tidak akan bertobat dari kesalahannya. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda? Apakah mereka mengetahui ilmu al-ghaib? Atau mereka sudah mengambil janji, mengambil sebuah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mengetahui apa ucapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi. A'udzubillahi min ad-dhalal wal hawa. Su'udzan yang luar biasa. Berburuk sangka kepada para masyayikh, ya anggaplah bukan masyayikh, talabatul ilm. Anggaplah bukan talabatul ilm, tuwailibul ilm. Bukan juga tuwailibul ilm, apa jadi? Ini orang-orang yang berilmu. Mereka orang-orang yang luar biasa. Kalau mungkin itu tidak dianggap. Labas. Orang yang memiliki ilmu lah sedikit-sedikit. Bukan hafiz Al-Quran, bukan hafiz Al-Ahadith. Tapi paling tidaknya mereka memahami bagaimana mereka menjalankan amanah dakwah ini. Mereka menjalankan da'watus salafiyah. Paling tidaknya itu. Kalau tidak dianggap sebagai seorang talibul ilm, tidak dianggap sebagai seorang alim, apalagi tidak dianggap sebagai seorang al-allamah. Ala qawlihim. Sesuai dengan ucapan mereka. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan hal ini al-ulama al-mu'tabarin. Apabila mereka telah menyampaikan sebuah hukumnya, sebuah wejangannya, sebuah pernyataannya, jangan kita remehkan. La tufarrid. Jangan kita anggap, ah itu karena ucapannya dipengaruhi oleh si fulan. Ah itu karena Syekh Rabi dipengaruhi oleh bitonatun sayyi'atun. Dan yang seterusnya. Jangan. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, nasihat besar untuk kita. Bagaimana beliau membuat sebuah kaidah, wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Jangan engkau pilih jalan yang lain karena jalur menuju kebenaran, jalur menuju syurga Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang, hanya satu. Kita bacakan syarah atau penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Wala takhtar ala ma ja'a anis salaf. Jangan engkau ganti. Jangan engkau tukar. Jangan kau remehkan ucapan-ucapan mereka, para imatus salaf yang mengikuti jejaknya para sahabah, yang mengikuti jejaknya para tabi'in, atba' tabi'in. Jangan kau ganti dengan ra'i fulan, pendapat si fulan, logika si fulan, hukum yang disampaikan oleh da'i fulan, syekh fulan, imam fulan. A'immatul madzahib al-arba'ah, Abu Abdullah al-Imam Malik, Abu Abdullah al-Imam Ahmad, Abu Abdullah al-Imam Syafi'i, Abu Abdullah al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Beliau dengan jelas, mereka berempat, apabila ada kesalahan hukum yang kami miliki, maka lemparkan ucapan-ucapan kami ke dinding. Berbeda dengan dakwah Nabi, berbeda dengan hadis Nabi yang sahih, berbeda dengan pemahaman para sahabah, jangan ikuti kami. A'immah al-madhahib al-arba'ah mengatakan hal tersebut. Al-a'immah al-madhahib al-arba'ah mengatakan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Nabi dan para salaf. Tinggalkan ucapan kami. Lemparkan ucapan kami ke dinding. Sepakat. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, wa Ahmad. Mau dikata apa? Harus Imam Syafi'i terus. Mau benar, mau salah. Itu namanya taklid. Itu namanya fanatik. Tidak boleh kita berfanatik kepada seorang, kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan kepada para sahabat saja kita tidak boleh fanatik. Fanatik kepada Abu Bakar, fanatik kepada Umar, fanatik kepada Utsman, fanatik kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhum arbahum. La. Bukan akidah salaf, apalagi hanya sekedar ustaz, hanya sekedar syekh, hanya sekedar dai, habib dan yang seterusnya. Tidak ada kata-kata fanatik di dalam al-Islam kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau engkau ganti, kata Syekh Al-Fauzan, perjalanan salaf tersebut, pemahaman salaf tersebut, engkau ganti dengan pemahaman yang lainnya, fatas quta finnar. Niscaya engkau akan masuk ke dalam an-nar wal iyadhu billah. Li'annaka khalafta tariqal jannah. Karena engkau telah menyelisihi jalur menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jalur menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala wadih. Sudah jelas. Jalur menuju al-haq, menuju kebenaran, menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sudah wadih, sudah sangat jelas. Tidak ada yang kita miliki dari kewajiban kecuali al-ittiba, mengikuti saja. Ini loh jalan menuju al-jannah. Ini loh jalan menuju kebenaran. Ini loh jalan menuju ridha ilahi. Selesai. Tidak usah membuat-buat perkara yang baru. Kemudian kata beliau, hafidhahullahu ra'ah, wa tariqul jannati huwa ma'alaihi alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan tariqul jannah, jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang telah ditelusuri oleh mereka-mereka. Siapa mereka? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka yang telah diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia, diberikan jalan petunjuk keselamatan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dari kalangan para syahid. Wassalihin, dari kalangan orang-orang soleh. Empat golongan yang mereka lah yang bisa menelusuri atau telah menelusuri tariqul jannah, jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya di dalam ayat yang mulia ini, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik orang yang kita ambil sebagai rafiq. orang yang kita ambil sebagai teman, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, mereka lah yang bisa membantu kita untuk masuk ke dalam perjalanan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Huwa tariqul jannah. Itulah jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalafahu fa huwa tariqun nar. Dan barang siapa yang menyelisih jalan tersebut, artinya dia telah menelusuri jalan menuju an-nar wal iyad billah. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya yang mulia, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Allah Subhanahu wa taala yang mensifati jalan kebenaran satu. Wa anna hadza sirati dengan lafaz mufrad. Ini adalah jalanku. Mustaqiman yang lurus, fattabi'u wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, ittabi'u, ikutilah. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat satu perkara yang baru. Bukan membuat satu metode dakwah yang baru. Bukan membuat pertemanan yang baru. Kalau sudah jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in adalah orang-orang yang telah kita ketahui keras dalam bersikap dengan ahlul bid'ah wa dhalal, khususnya pentolan-pentolan mereka, maka janganlah kita mengambil jalan baru untuk ingin bersatu dengan mereka. Kenapa? Agar muslimin bisa bersatu pula. Apabila mereka mengetahui tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya, dai-dainya berkumpul, berfoto bersama, otomatis para dai, para mad'u, para pengikutnya, para mad'unya pun akan demikian. Bersatu, tidak berpecah belah. Ini kan jalan yang baru. Bukan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah menyontohkan hal tersebut. Bergandengan tangan dengan Dzul Khuwaisirah, ayo pengikut Khawarij, jalan bersama kita. Pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma berjalan bersama orang-orang Khawarij. Bergandengan tangan, saling senyum sapa. Abdullah bin Mas'ud yang kerasnya luar biasa ketika mengingkari satu kebid'ahan yang terjadi sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didapati beliau bermanis muka dengan mereka? Tidak. Dikemanakan hadis-hadis yang semacam ini? Dikemanakan riwayat-riwayat yang semacam ini oleh mereka yang membuat jalan-jalan baru, pertemanan-pertemanan baru, tujuannya menyatukan muslimin. Telah kita jelaskan bagaimana target tersebut adalah target yang mustahil, yang tidak akan mungkin terjadi. Fattabi'u, ikutilah jalan para salaf. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena jalan tersebut akan memecah belah kalian. Dan kalian akan sulit menuju syurga Allah Subhanahu wa taala apabila tafarraqu bikum an sabilihi. Apabila tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan yang mustaqiman tersebut. Sabilullahi wahidun. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan istiqamah, jalan menuju al-haq, jalan menuju kebenaran hanyalah satu. Amma ghairuhu, adapun yang selainnya, fahiya subulun katsiratun, itu adalah jalan-jalan yang sangat amat banyak di kanan dan kirinya. Nanti insyaallah taala pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan di tengah-tengah para sahabat satu jalan yang lurus. Di kanan kirinya digambarkan oleh Nabi banyak jalur. Kiri demikian pula. Kanan banyak jalur, kiri banyak jalur. Jalurnya syaitan, jalurnya yang setiap jalur tersebut akan ditunggui oleh seorang syaitan yang senantiasa, ayo ikuti jalan ini, ikuti jalan ini, inilah jalan kebenaran terus. Da'wah, anggapan. Padahal jalan yang lurus itulah yang benar. Kemudian kata beliau, amma ghairuhu fahiya subulun katsiratun. Jalan menuju an-nar adalah jalan yang sangat banyak. Kullu syaitanin lahu sabilun walahu tariqun min syayatinil insi wal jin. Setiap syaitan akan ada pada jalur-jalur yang banyak tersebut, dan mereka bertengger di jalur tersebut dari kalangan syayatinil insi wal jin. Baik dari syaitan dari kalangan ins, manusia, dan syaitan dari kalangan al-jin. Fahiyaturukun kathiratun, itu adalah jalan yang sangat banyak sekali. Tuqi'u man yaslukuha fi hayratin, yang banyak tersebut akan menjadikan pengikut mereka, akan menjadikan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang banyak tadi hayrah, bingung. Katanya ini yang benar, katanya ini yang benar, bingung mereka. Enggak punya pendirian. Berbeda dengan mereka yang berjalan di atas siratan mustaqimah, berjalan di atas tariqul haq. Kalau bahasanya Syekh Al-Fauzan, berjalan di atas tariqul jannah. Enggak bingung mereka, enggak mau ngelihat kanan, enggak mau ngelihat kiri, karena itu yakin sudah. Perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ini jalurnya. Mau noleh kanan, mau noleh kiri, enggak perlu. Yang noleh kanan, noleh kiri orang yang masih ragu. Yang tadi di jalan tadi kanan dan kiri. Ini katanya si fulan ini yang benar, ini katanya si Alan ini yang benar, ini katanya si Khalan ini yang benar. Bingung, hayrah. Karena mereka tidak memiliki satu jalan. Kalau satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menuju al-haq, maka mereka tidak akan dihinggapi dengan al-hayrah, kebingungan. Lakinn as-siratal mustaqima wahidun laisa fihi ikhtilafun. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang mustaqim, jalan yang lurus, hanyalah satu, laisa fihi ikhtilafun, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di dalamnya. Wala tadi'u idza salaktahu abadan, dan engkau tidak akan tersesat selama-lamanya apabila engkau telah menelusuri jalan mustaqiman tersebut. Selesai syarah dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah dari kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, qala al-muallif rahimahullahu taala, Imam Al-Barbahari mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal khuruj 'anil tariqi 'ala wajhaini, ketahuilah bahwa seorang yang keluar dari jalan kebenaran, seorang yang keluar dari jalan al-haq, seorang yang keluar dari jalan al-jannah, itu ada dua jenis. Amma ahaduhuma, yang pertama kata beliau, farajulun qad zalla 'anil tariq, yang pertama seorang, satu kelompok, satu pemahaman yang sudah memang zal'anit tariq, dia tersesat jalannya. Ini yang pertama. Dia sudah tersesat jalannya, wa huwa la yuridu illa al-khair. Dan yang tersesat tadi dari pemahamannya atau mungkin dari amaliyah sehari-harinya atau mungkin dari akidahnya, manhajnya dan yang seterusnya, kata Syekh Al-Fauza, kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, kata Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa huwa la yuridu illa al-khair. Mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Bayangkan, mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan, padahal keluar dari jalur kebenaran. Mereka sudah terlanjur mengikuti pemahaman, bukan pemahamannya para sahabah. Mereka sudah terlanjur mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan penafsirannya sendiri, keluar dari penafsiran Ibnu Abbas, keluar dari penafsiran Ibnu Mas'ud, dan keluar dari penafsiran para sahabah yang lainnya radhiyallahu anhum wa ardhahum. Tapi apa? Mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini jenis yang pertama, hati-hati. Jenis yang pertama, harus kita pahami baik-baik. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Mayoritas dari sekte-sekte, kelompok-kelompok sesat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, masuk di jenis pertama ini. Ma'aradna illal khairi Aba Abdurrahman, kepada Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan, wahai Aba Abdurrahman. Kisah yang ma'ruf telah antum ketahui, bi'idnillahi ta'ala. Fala yuqtada bizallatihi fa innahu halikun. Bagaimana sikap kita dengan kelompok yang pertama ini? Mereka sudah tersesat, tapi keinginan mereka masih baik. Baik, baik dan baik. Al khair, al khair, al khair, al jannatul jannatul jannah. Niat mereka luar biasa, mulia masih. Ingin masuk ke dalam jannah, ingin bertemu Nabi alaihi salatu wasallam di jannah, ingin dikumpulkan dengan orang-orang saleh di dalam al jannah. Baik niatnya, tapi jalannya salah. Bagaimana sikap kita? Dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari. Fala yuqtada bizallatihi, jangan kamu ikuti kesesatannya. Ya enggak bisa kita ikuti kesesatannya. Gimana mau kita ikuti? Ya kalau sampai ke dalam al-jannah, kalau enggak sampai. Maka kata beliau, fala yuqtada bizallatihi fa innahu halikun. Karena dia adalah orang yang celaka. Niatnya baik membawa para mad'unya, membawa para pengikutnya, membawa murid-muridnya ke jannah. Nah, baik niatnya. Niatnya baik, indah sekali. Targetnya, tujuannya baik. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Luar biasa. Kita bertemu di dunia, dengan kaum Khawarij, dengan kaum Syiah. Nanti kita bertetangga di surga. Niatnya kan baik. Tapi apa kata beliau? Fala yuqtada bisallatihi. Jangan kamu ikuti kesesatannya. Ini sesat. Kenapa? Harus bermanis muka. Harus baik-baik dengan para ahlul bid'ah wad dalal. Masa iya kita harus baik-baik muka, bermanis muka dengan seorang Rafidhi yang mengatakan Aisyah di neraka, yang mengatakan Abu Bakar kafir, yang mengatakan Umar kafir. Di mana akidah kita? Kecemburuan kita untuk membela ummahatul mukminin kemana? Kecemburuan kita untuk memelihara kehormatan Abu Bakar wa Umar kemana? Kok disuruh berteman di dunia, bertetangga di surga? Kif. Satu hal yang keluar dari pemahaman para salaf. Maka kata beliau, jangan kamu ikuti kekeliruannya. Fa innahu halikun. Karena dia adalah seorang yang halik. Seorang yang celaka. Wa rajulun anadal haqqa. Ini masuk kepada jenis yang kedua. Sedikit kita jelaskan biiznillahi ta'ala setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwatifillah yara'akumullah. Jenis yang kedua yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wa rajulun anadal haqq. Seorang, sebuah pemahaman, sebuah kelompok, sebuah sekte yang anadal haqq, yang congkak untuk menerima kebenaran, sombong. Ini kebenaran di hadapannya tapi dia tidak ingin menerimanya. Mu'anid, menolak kebenaran. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Dan dia atau kelompok tersebut, pemahaman tersebut menyelisihi jalur orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan orang-orang bertakwa al-muttaqi. Fahuwa dhallun mudillun. Hukum orang yang kedua ini, jenis yang kedua ini, kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ada al-haq di hadapannya, ditelantarkan begitu saja. Ada al-haq di hadapannya, dianggurkan begitu saja, tidak ingin diikuti. Kenapa ya? Banyak alasannya. Tidak sesuai dengan zaman sekarang, tidak sesuai dengan pola pikir saya, tidak semua. Ditolak kebenaran. Ini kata beliau, dhalun mudil. Mereka yang semacam ini pemikirannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Syaitanun maridun fi hadhil ummah. Syaitanlah yang membawa orang tersebut untuk bisa mengingkari dan menolak kebenaran dari kalangan umat ini. Haqiqun ala man arafahu ayyuhadziran nasa minhu. Dan merupakan satu kewajiban bagi orang-orang yang mengetahui kejelekan-kejelekan orang tersebut, penyimpangan-penyimpangan orang tersebut, yang mengetahuinya untuk mentahdir, memperingatkan manusia dari kejelekan orang tadi. Wa yubayyin lin-nasi qissatahu, dan jelaskan kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tentang kisah-kisah kejelekannya dia. Dia orang yang tidak mau menerima kebenaran, dia orang yang mencela sunnah Nabi, dia orang yang menghinakan Al-Qur'an dan yang seterusnya dijelaskan. Di alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik. Untuk apa tahzir tersebut, penjelasan tersebut? Agar tidak ada yang tertipu dengan jenis orang yang kedua ini, jenis kelompok yang kedua ini, jenis pemahaman yang kedua ini, sehingga orang-orang berhati-hati dari kebid'ahannya. Karena kalau diikuti, maka orang yang mengikuti tersebut akan ikut binasa. Insyaallah taala kita akan baca penjelasan atau syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan pada kesempatan yang berikutnya biidznillahi taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Ana diberitahu teman ana kalau jangan mengikuti salaf dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Apa yang harus ana lakukan? Sedangkan ana ingin menjelaskan bahwa salaf merupakan ajaran yang sesuai dengan sunnah. Ana belum cukup ilmu. Tolong dijelaskan. Kalau antum merasa orang yang belum memiliki keilmuan, tapi alhamdulillah antum adalah seorang yang telah mengetahui tariqul haq, jalan kebenaran, jalan salaf, dan ingin menyampaikannya kepada orang lain, maka antum tidak perlu bertakalluf, memaksakan diri untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang mungkin akan menjadi satu yang lain di pandangan mereka. Kalaupun harus menyampaikan dengan media-media yang ada, alhamdulillah sekarang antum memberikan majalah ke dia, buletin ke dia, rekaman audio ke dia, sampaikan kepada teman-teman antum atau kerabat-kerabat antum. Karena apabila antum menyampaikan sesuatu yang tidak antum kuasai, tidak antum ilmui, akan menjadi fitnah. Untuk menghindari hal tersebut, maka tidak usah terlalu memaksakan diri untuk menyampaikan apa itu salaf, apa itu pemahaman para sahabat, apa itu da'watus salafiyah. Nanti semangat antum bisa menjadi fitnah di tengah-tengah teman antum atau kerabat yang seru dan yang selainnya. Maka sampaikan dari media-media yang ada, majalah dan yang seterusnya telah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau berkaitan dengan saran teman antum untuk menjauhi pengajian salaf dengan alasan-alasan yang tidak jelas, antum pun sudah menghukumi alasannya tidak jelas. Ya, untuk apa diikuti nasihat seorang yang tidak berlandaskan dalil, tidak berlandaskan hujjah? Kalaupun ada, mungkin sekedar tuduhan-tuduhan dusta. Jangan ikut manhaj salaf. Kenapa? Mereka keras. Setelah kita jelaskan syubhat ini, masa iya kita yang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi dibilang keras, sementara pihak lain yang bermudah-mudahan meninggalkan sunnah Nabi dibilang, wah ini ahlu sunnah. Gimana? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dibilang keras, yang bermudah-mudahan untuk keluar dari sunnah Nabi dibilang ahlu sunnah, dibilang aswaja. Kif. Kemana logika-logika berpikir kita? Ya berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kok ya dibilang keras? A'udzubillah minad dalali wal hawa. Justru mereka lah yang mutasahil, bermudah-mudahan dari meninggalkan ajaran dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Afwan, apakah boleh bagi kita untuk ta'lim di salafi dan yang selainnya untuk mengambil ilmu? Apa yang berkaitan dengan hal ini telah dinasihatkan kepada kita dari Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Nasihat yang mungkin telah kita ketahui bersama. Kata beliau alaihi rahmatullah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau alaihi rahmatullah, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Fanduru, perhatikanlah. Amman ta'khuduna dinakum, kalian mengambil agama-agama kalian dari siapa? Kalian menuntut ilmu dari siapa? Lihat, kita harus berhati-hati dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu inilah yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengizinkan para mad'u muslimin hamba Allah Subhanahu wa taala untuk ambil ilmu dari siapapun. Ya kalau kenanya orang-orang yang bakhair, orang-orang yang masih baik. Kalau kenanya Syiah, Rafidhah gimana? Yang namanya mubtadi wa ahlul ahwa wa ahlul bid'ah wa dhalal tidak akan mengeluarkan racunnya, tidak akan mengeluarkan virusnya di awal dua majelis. Majelis pertama, kedua, ketiga, baik semuanya. Bahas masalah tauhid mungkin. Bahas masalah keutamaan ahlul bait. Ini kalau Syiah. Tapi nanti di majelis-majelis berikutnya dikeluarkan mulai Abu Bakar demikian, Umar demikian. Apa kita enggak sayang dengan hati-hati kita? Al-qulubu dha'ifah wasyubha khattafah. Kaidah yang telah kita ketahui bersama, hati-hati kita ini lemah. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh a'immatus salaf untuk pintar-pintar memilih dan memilah guru-guru kita, pengajian-pengajian kita, agar tidak mudah termakan oleh syubhat-syubhat. Karena syubhat itu khattafah, terus menyambar. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan hal ini, kita harus benar-benar memperhatikan urusan dunia saja. Kita berhati-hati mengeluarkan uang ini untuk apa ini? Bermanfaat enggak untuk dunia saya? Ini urusan uang, dunia. Kenapa dengan urusan akhirat kita, kita tidak berhati-hati? Urusan ilmu yang kita dengarkan, urusan majelis yang kita duduk di dalamnya, kenapa kita tidak mau berhati-hati? Kenapa kita merasa sok hebat? Insya Allah saya tahu kesesatannya. Duduk di majelis. Ya kalau Syiah, subhanallah, syubhatnya luar biasa, lebih tinggi daripada ilmu yang telah antum ketahui, termakan. Oh iya, ternyata benar. Wahabi yang salah telah mendiskreditkan Syiah. A'udzubillah minad dalal wal hawa. Kita sayangi hati-hati kita, kita sayangi manhaj-manhaj yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kenikmatan kepada kita. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak mengaji kepada selain salaf, ya tidak boleh. Karena apa yang ada di sisi mereka adalah syubhat dan kerancuan dalam berfikir. Bukan thariq al-jannah, bukan tariq al-haq seperti apa yang telah kita jelaskan dalam pelajaran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan mau tanya, batasan kita bergaul atau berteman dengan pengikut ahli bid'ah seperti sufi, khawarij dan lainnya, apakah masih berlaku hak seorang muslim terhadap muslim lainnya seperti memberi salam, mengundang atau mendatangi undangannya dan lainnya? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Apa yang berkaitan dengan hal ini telah kita jelaskan dalam majelis-majelis yang lalu, bahwa sikap yang tegas kepada ahlul bid'ah wa dhalal itu ditujukan kepada para pentolannya, para da'inya, orang-orang yang menyeru, ayo terus kita ikut ajaran sufiyah, ayo terus kita ikut ajaran takfiri, ayo terus kita bergabung di kelompok khawarij dan yang seterusnya. Ini pentolannya, da'inya. Ini yang tidak boleh kita salami dan yang seterusnya. Menghajar kalau bahasa syariatnya. Menghajar. Ditinggalkan orang-orang yang semacam ini. Karena berbahaya bagi kita. Adapun pengikut-pengikutnya, kroco-kroconya yang tidak mengetahui apa-apa, mungkin baru satu kali, dua kali ikut pengajian di situ, tidak faham apa itu al-khawarij, mungkin tidak faham apa itu takfir, tidak faham apa itu tariqah sufiyah, dan yang seterusnya, maka tetap. Kita ini ingin yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada semua makhluk, sampai kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, yang kita inginkan hidayah hanya ada pada kita, tidak boleh keluar dari orang lain. Ini salah. Kita terus menyampaikan hidayah, terus menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Diterima tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Diterima alhamdulillah, tidak diterima pun alhamdulillah. Oleh karenanya kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita sesama muslim, kepada kerabat-kerabat kita. Nasihati, jangan kamu ikut pengajian sufiyah tersebut. Sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka kerjakan. Nasihati, kalau dia hanya pengikutnya. Tapi kalau sudah pengikutnya, tapi benar-benar berpegang teguh dengan ucapan-ucapan para habaib dan yang seterusnya, tidak mau menggoyang sedikit pun, tinggalkan jidal dengan orang-orang tadi. Kalau sudah tinggalkan jidal, tinggalkan diskusi, debat. Tinggalkan, jangan. Debat kusir nanti jadinya. Pokoknya apa yang ada di sisi syekh saya, apa yang ada di sisi habib saya, pasti benar. Ini sulit sudah. Ini masuk kepada jenis yang pertama tadi, tinggalkan. Kalau mau sekedar salam, ya sudah salam, habis itu pergi. Kalaupun ternyata kerabat kita, kakak kandung kita, ayah kandung kita, ya sudah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Urusan-urusan dunia saja, muamalah-muamalah duniawiyah. Undang pernikahan, undang dan yang seterusnya. Tapi kalau benar-benar permusuhannya terhadap dakwah salaf, benar-benar permusuhannya kepada a'immatus salaf, pemahaman para sahabat, saya tidak perlu kembali kepada pemahaman para sahabat, mereka itu zaman kuno. Nah, kalau ini sudah tinggalkan. Diundang enggak usah. Undangannya datang ke rumah tidak usah didatangi. Ini orang sesat sudah. Tinggalkan. Tapi kalau masih yang di bawah tadi, kita harus mengambil sebuah hikmah dalam menjalani al-Islam, menjalani dakwah Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu sampai kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan bantorun. Banyak sekali pertanyaan dari kemarin yang berkaitan dengan celana bantorun dan yang semisalnya. Khauti fillah ya rakumullah, nasihat dari saya pribadi untuk meninggalkan hal yang demikian. Karena celana bantorun ma'ruf ya insyaallah, sudah antum ketahui, celana yang ketat menampakkan aurah. Ketika sujud, nampak bagian belakang antum. Kalaupun harus menggunakan hal tersebut, menggunakan celana bantalun yang saya maksudkan, pakai celana-celana yang mungkin, kalau bahasa kita sekarang sirwal, yang lebih lebar, fasih, luas dia. Jaraknya kainnya mungkin lebih banyak, biayanya mungkin lebih banyak, tapi itu yang mendatangkan keselamatan, bi'idznillahi ta'ala. Ketika sujud mungkin tidak nampak. Atau mungkin kalau harus celana bantalun dan yang seterusnya, ketika sholat, lapisi dengan kain sarung. Karena kalau celana bantalun antum pakai di keseharian, terlebih wal'iyadzubillah untuk sholat, khawatir antum menampakkan aurat. Sementara sholat itu yang diperintahkan apa? Menutup aurat. Jadi bukan di obral aurat itu bisa dilihat orang-orang lain. Tidak. Aurat itu ditutup. Aib. Itu merupakan apa yang harus Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, itu apa yang harus kita sembunyikan. Kita tutupi sitar al-aurah. Itu adalah bahagian dari ajaran Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan yang bersama kedua hujjah tersebut, Al-Quran wa Sunnah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, yang berkaitan dengan celana pantalun ini, hukum asal memakainya, ya semuanya hukum asal dalam memakai satu perkara yang ada dalam perkara duniawiyah ini boleh selama tidak menyelisih hukum syariat. Tapi kalau antum benar-benar memakai satu celana yang nampak auratnya, haram, tidak boleh. Karena auratnya antum nampak sekali. Tapi kalau mungkin mencari aman seperti yang tadi setelah saya jelaskan, cari celana yang bahasa kita sekarang adalah sirwal yang bisa sedikit mengkaburkan aurah dari pandangan orang lain. Janganlah kita tampakkan aurat kita walaupun terbungkus celana, tapi hakikatnya itu adalah aurat yang terpampang dan bisa dilihat oleh orang lain. A'udzubillahi min hadza. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.